Garuda Pancasila, lambang kejayaan Indonesia. Ketuhanan Maha Esa merestui rakyat Indonesia. Kedaulatan kecintaan bangsa, bersatu teguh sentosa menuju cita bangsa yang merdeka. Kami patriot proklamasi bersedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negaraku, maju terus pantang Garuda Pancasila, lambang kejayaan Indonesia. Ketuhanan Maha Esa merestui rakyat Indonesia. Kedaulatan rakyat, keadilan, kemakmuran, kecintaan bangsa, bersatu teguh sentosa menuju cita bangsa yang merdeka. Kami patriot proklamasi bersedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negaraku, maju terus pantang mundur.